yang mana yang tak jadi benci, bila cinta yang indah jadi begini. Kau yang ku sayang, mengapa berdusta? Tak cukupkah satu untuk dirimu? Inikah sumpahmu yang kau ucap dulu? Sehidup semati kita berdua. Belum mati sudah kau buat begini, apalagi bila aku mati. Pandainya matamu menyimpan aku di hatimu. Pandainya lidahmu memutar balik kata. Kau kejam, kau sakiti insan lemah ini. Kau kejam, seakan tiada mata. Sumpahmu yang kau ucap dulu, sehidup semati kita berdua. Belum mati sudah kau buat begini, apalagi bila aku mati. Tiada mata.